Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan dari lisan kita kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang berdiri sendiri, Zat yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi, Zat yang telah menggantungkan semua nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang juga telah memberikan salam bersama dengan malaikatnya kepada beliau. Dari sisi lain kita juga mengucapkan salawat kepada beliau sebagai bentuk terima kasih, bentuk perjuangan 23 tahun dari masa hidup beliau, 13 fase Mekah, 13 tahun maksud saya, semuanya diisi dengan hinaan, cacian, bahkan terakhir puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya kalau seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad, sampai akhirnya kita bisa merasakan Islam seperti sekarang. Jadi sangat wajar kalau kita mengucapkan dua kalimat ini, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahasan kita dosa-dosa besar, dan dosa besar yang pagi ini adalah membahas dosa besar kedua, membunuh. Jadi banyak orang pada saat disebutkan kata-kata membunuh, persepsinya ini seseorang memegang pisau menusuk badan orang, seseorang mengambil batu memukul kepala orang lain sehingga mati. Itu benar salah satunya. Tetapi yang jadi masalah, ada banyak jenis-jenis membunuh yang orang tidak sadar dia terjerumus di dalamnya. Dan juga dosa membunuh ini sendiri memiliki tingkatan-tingkatan, ada level-levelnya. Ada yang sangat berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian datang level setelahnya dan seterusnya. Ada beberapa jenis membunuh nanti yang akan kita bahas. Contoh misalnya, masuk dalam kategori membunuh, baik itu membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri ya. Seorang suami memiliki tanggung jawab di rumah tangganya. Kalau misalnya ada listrik yang rusak, terbuka, colokan listrik terbuka, kabelnya kelihatan, berbahaya, kalau disentuh bisa nyetrum. Lalu istrinya bilang, nih listriknya kebuka nih, tolong bantu rusak, tolong bantu perbaikin. Suaminya bilang, ya iya nanti ditunda dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Lalu istrinya satu waktu nyapu atau lagi ngelap kesentuh, kesetrum, mati kena strum tersebut. Dosa gak suaminya? Dosa. Cepat benar. Begitu suami langsung. Ini kalau Pak Muhammad dengar ini dengan semangat bisa THR-nya enggak keluar ya. Dosa di sini dan dia penyebab, karena itu tanggung jawab dia. Suami harus melindungi istri dan anaknya. Kalau dia menjadi penyebab maka berbahaya, dia terlibat di situ. Jadi dia penyebab. Contoh yang lain, orang tua menghukum anaknya. Hukuman ini melampaui batas. Memukul dengan sangat keras, mengurungnya di kamar, tidak memberinya makan. Terus anak tersebut jadi sakit, atau bahkan ada yang sampai pada tingkat meninggal dunia. Mungkin dia melalui proses dulu sakit, kemudian meninggal dunia. Ada yang meninggal langsung. Maka ini orang tuanya berdosa. Dan dosanya dosa membunuh nih. Dosanya dosa membunuh. Ibu-ibu juga bisa jadi penyebab. Kalau seandainya ada makanan di rumah, makanan itu ibu masak karena ibu mau hemat misalnya, baik makanan masih ada, idealnya makanan kalau lebih itu idealnya dibagiin ke orang, idealnya gitu kan, sedekah kepada orang karena hari itu kita sudah gak butuh gitu kan, sudah disedekahkan, itu lebih baik. Jadi jangan nginap ada makanan di rumah, kecuali memang makanan-makanan yang jangka panjang kayak gula, kopi, segala. Tapi kalau makanan yang dimasak, Kata Nabi SAW, kalau kalian masak, lebihkanlah dan bagikanlah kepada tetangga kalian. Itu idealnya ya. Tapi kalaupun tidak, kita misalnya mau simpan untuk kebutuhan, nantilah makan siang, sarapan masih belum habis, nanti makan siang. Ternyata makanan yang ibu simpan itu rusak, sudah rusak, terkontaminasi dengan bakteri kah? Mungkin kadang-kadang kan kita habis pegang sendok, diincipin, ditaruh lagi sendoknya ke dalam situ, kan jadi rusak, gitu kan? Rusak makanan tersebut. Lalu ibu pada saat makan siang hidangkan lagi buat suami dan anaknya. Dengan dia makan itu akhirnya sakit. Sakit menyebabkan dia mati. Dosa enggak ibu? Itu peka. Kalau sengaja ya, udah deh enggak apa-apa, cuma berubah rasa sedikit enggak apa-apa. Misal dia penyebabnya. Ini contoh ya. Banyak contoh-contoh yang orang jadi penyebab membunuh tapi dia tidak sadar. Dia tidak sadar masalah itu. Ada orang lagi ngepel lantai atau ada air tertumpah di lantai. Dia bertanggung jawab terhadap lantai tersebut. Misal ibu lagi ngepel, suami sama anak lewat. Emang ibu punya kewajiban di situ membersihkan. Atau enggak usahlah masalah rumah tangga. Anggap seseorang cleaning service, dia sengaja dia punya tugas mengepel dan dia tidak mengambilkan isyarat atau tanda-tanda kalau dia lagi ngepel. Mungkin sudah dibasahin semua lantainya, dia main biarin saja. Mungkin dia punya kesibukan HP lah segala. Ada orang jalan kepleset, jatuh, kepalanya kebentur, mati. Dosa gak dia? Dosa. Dia penyebab kan? Dia penyebab. Termasuk contoh yang lain misalnya, ada orang sakit. Tadi itu kalau kita penyebab orang lain mati ya. Kalau membunuh diri, ada orang dilarang oleh dokter sakit, jelas. Yang membuat dokter tahu mendeteksi penyakitnya Allah. Allah yang ciptakan si dokter, yang ciptakan ilmunya, yang ciptakan kesembuhannya, yang memberikan informasi, ini sakit ini gak boleh makan ini nih. Tapi ibu cuek aja. Ah itu kan kata dokter, ah itu kan belum terbukti. Apalah alasannya misalnya gitu kan. Sehingga dia paksakan makan makanan yang tidak boleh tadi. Terus penyakitnya kambuh, masuk rumah sakit, mati. Bunuh diri itu namanya. Dia membunuh dirinya. Dia tahu itu enggak boleh gitu. Sengaja jerumuskan dirinya padahal yang tidak boleh, yang menyebabkan bahaya. Allah mengatakan wala tuhliku anfusakum, jangan kalian sampai membinasakan diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah sangat sayang dengan kalian. Banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Ada orang ugal-ugalan bawa mobil, balap-balap sengaja, tabrakan mati. Kalau dia mati dia bunuh diri tuh. Dia penyebab lain. Kalau kita lagi jalan, memang ajal datang, udah gitu. Kemudian tidak sengaja ketabrak itu lain. Tapi enggak ada orang memang ugal-ugalan. Apalagi kalau sampai mabuk, tabrak. Dia kalau mati dia bunuh diri. Orang yang ditabrak kalau mati juga dia membunuhnya. Ini banyaknya ya faktor-faktor yang kadang-kadang kita tidak sadar. Ternyata orang tua bisa membunuh anaknya, suami bisa membunuh istrinya, istri bisa membunuh suaminya. Dia tidak sadar masalah itu. Jadi tidak selamanya menggunakan pisau ditusuk perutnya mati, tidak selamanya dipukul kepalanya dengan batu sehingga berdarah, tidak selamanya itu. Dia menjadi penyebab. Ada hal yang sederhana bu ya. Misal ada orang tahu mobilnya udah jelas-jelas bannya kempes, jelas kempes berbahaya, dipaksain jalan, gak ditambah angin. Akhirnya dia kecepatan tinggi di tol, kebalik mobilnya, mati. Ajal sudah datang tapi dia membunuh dirinya sendiri. Atau ada orang bertanggung jawab terhadap mobil tersebut. Misal suami sudah mengetahui mobilnya ada masalah, tapi dia bilang gak apa-apa deh istrinya, sama istrinya kamu pakai aja gak apa-apa, Nana pakai gak apa-apa, udah gak masalah. Tapi ternyata memang mungkin mobil ini bermasalah gitu kan. Pada saat di tengah jalan ternyata ada penyebab dari masalah mobil itu, apa sajalah, akhirnya membuat terjadi kecelakaan. Maka ini termasuk kesengajaan. Semua yang menjadi penyebab orang lain celaka atau dirinya celaka itu terlibat dalam dosa tersebut. Dalam apa saja perbuatan. Sama halnya kalau seseorang menjadi penyebab orang berbuat baik atau dirinya berbuat baik, gitu kan? Maka kita akan panen pahalanya. Seorang muslim jeli memahami masalah ini. Itu kurang lebih contoh-contoh kronologis tentang jenis-jenis orang yang membunuh atau dibunuh yang tidak sadar kadang-kadang, tapi itu termasuk dalam bahasan kita. Kemudian ada tingkatan-tingkatan membunuh itu. Tingkatan yang paling berat dalam membunuh adalah membunuh orang yang beriman. Membunuh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, terus dibunuh sama dia. Dan bunuh ini bisa secara langsung atau dia menyuruh orang lain atau menjadi penyebab. Sehingga celakalah orang tersebut, terbunuh. Maka ini dosa yang paling besar berhubungan dengan masalah membunuh ini. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 93. An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wal'anahu wa'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, bukan karena membela diri, bukan karena tidak sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Melaknat berarti mengangkat berkah hidup ya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya membunuh ini termasuk dosa selain kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan yang membuat kekal di api neraka. Durhaka dengan orang tua dosa besar. Riba, mencuri, zina, dosa besar semuanya. Tetapi tidak membuat pelakunya kekal di api neraka. Ini membunuh orang mukmin kekal di api neraka karena Allah mengatakan khalidan fiha. Dia akan kekal di dalamnya, di dalam neraka itu. Ini berbahaya sekali. Maka harus hati-hati. Kita tahu kisah Nabi Adam, dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Pada saat si Qabil ini membunuh Habil, gitu kan? Apa yang terjadi? Si Habil enggak mau ikut-ikutan. Enggak mau ikut-ikutan. Sudah. Kalau kamu mau bunuh saya, itu urusanmu dengan Allah. Saya enggak mau balas kamu. Artinya, kalau kau tetap memaksakan diri membunuh, maka kau akan jadi masalah. Bisa dibaca di surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu ayatnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kurang lebih mungkin ayat 20-an ya. Coba dilihat Al-Ma'idah. Yang bunyinya itu, Watlu alaihim naba abnai Adam. Apa itu isinya? Coba ayat 20. 28 ya. Baik, ayat 28. Ya, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Cobalah ceritakan hai Muhammad kisah tentang dua anak Adam yang mereka sama-sama saling melakukan ya ibadah sesajen yang diberikan kepada Allah. Yang satu diterima, yang satu tidak. Maka pada saat perilaku yang satu yang tidak diterima ini, waktu itu Nabi Adam mengatakan, kalian berdua, anaknya ini, Qabil dan Habil, kalian berdua ajukanlah sesuatu untuk Allah. Maka si Qabil ini membawa barang-barang yang bekas ya. Jadi kayak sayuran yang sudah layu dihidangkan untuk Allah, diserahkan ya untuk Allah SWT. Lalu si Habil adiknya itu memberikan yang terbaik. Dia punya seekor domba, lalu dia berikan, ini pengorbanan saya untuk Allah. Maka diterimalah dari si Habil, dan Qabil tidak, gitu kan. Maka si Qabil ini sakit hati. Qala la aqtulannak, lanjutan ayatnya. Kata si Qabil kepada adiknya Habil, saya akan bunuh kamu. Qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Kenapa kau harus bunuh saya? Sementara Allah menerima apa yang sedang kita korbankan untuk Allah dari orang-orang yang bertakwa, artinya orang yang memilih yang terbaik buat Allah. Kenapa harus saya yang jadi korban? Kenapa harus bunuh saya gitu? La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadi liaqtulak inni akhafullah rabbil alamin. Kalau kau, si Habil berkata kepada Qabil, kalau kau mau membunuh saya, maka saya tidak akan membalas untuk membunuhmu. Jadi di sini statement yang dikatakan oleh para ulama tafsir, perilaku Habil pada saat mengatakan kepada Qabil, kalau kau mau bunuh saya, ya kau bunuh, tapi saya tidak mau membalasmu dengan membunuh. Sebab saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kalau ada orang yang akan membunuh, mengancam kita, saya akan bunuh kamu, misal. Apa perilaku yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa membela diri, silahkan. Tapi kalau tidak, misalnya, kita enggak bisa, pasrah, dibunuh sama dia, maka itu tidak ada masalah. Kalau ajal sudah datang, dia akan mati, gitu kan. Karena mati itu kan, kalaupun ada orang bisa ditusuk, dia kalau sudah tiba ajalnya, pada saat ditusuk, dia tidak rasa lagi. Dia enggak rasa lagi tusukan itu. Yang dia lihat hanya malaikat maut datang mencabut ruhnya, gitu kan. Tetapi orang yang membunuh ini berbahaya sekali. Karena dia harus menanggung ya, dosa ini, orang yang dibunuh ini, gitu kan. Jadi ini bahaya sekali, harusnya diperhatikan dan hati-hati di sini. Lalu dia mengatakan inni akhafullah rabbal alamin, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin. Kalau kau tetap bunuh saya, kau akan menanggung semua dosa-dosa ini. Saya mati, maka kau akan menanggung itu. Dan itu balasan bagi orang-orang zalim. Lalu kata Allah, ternyata tetap saja sudah diingatkan si Qabil enggak mau. Fatawwa'at lahu nafsu qatl akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka dia pun akhirnya membunuh saudaranya, dan akhirnya dia menjadi orang yang rugi gitu. Lalu dia bingung, setelah dia bunuh rugi, nyesal. Semua orang buat maksiat begitu. Setelah dia bunuh, dia baru nyesal. Setelah dia berzina, baru dia nyesal. Memang setan begitu, dia berusaha kasih motivasi kita. Setelah cerai, baru nyesal. Awalnya tidak, dimotivasi, dikasih gambaran, dikasih program sama setan seakan-akan tidak ada masalah. Ternyata setelah dilalui, maka setannya berlepas tangan. Dan ini salah satu tradisi setan, ya. Iblis selalu membuat kita terjerumus, lalu kemudian meninggalkan kita. Maka harus hati-hati nih, jangan sampai karena emosi, hanya karena dendam, hanya karena mau merebut harta, gitu kan. Seseorang di antara ibu-ibu tidak, misalnya orang di luar sana, yang dia tidak ikut-ikutan sebenarnya, tapi dia karena berebut harta warisan dengan ahli waris yang lain, maka dia suruh orang lain untuk gebukin, untuk sakitin, untuk apalah ya. Ternyata orang yang disakitin itu mati, meninggal, dia menanggung dosanya. Kalau itu orang mukmin, maka berbahaya, bisa mengekalkan kita di api neraka, gitu kan. Dan ingat, membunuh satu jiwa itu menanggung dosa seperti membunuh semua manusia. Menyelamatkan satu jiwa mendapatkan pahala seperti menyelamatkan seluruh manusia. Itu lanjutan ayatnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu, dia bingung setelah bunuh adiknya, dia bingung mau apain nih. Belum pernah dia menghadapi kematian. Lalu kata Allah SWT, فَبَعَثَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Lalu Allah pun mengutus kepadanya dua ekor burung gagak, yang satu mati, gitu kan? Yang satu lagi mengubur temannya dengan mengorek-ngorek tanah, kemudian memasukkan temannya di dalam tumpukan tanah, apa, di dalam lubang tersebut, kemudian menimbuknya kembali, gitu. Maka dia pun belajar dari situ. Lalu dia mengatakan, setelah mengatakan Allah SWT mengatakan, faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi yuriyahu kaifa yuwari sawa'at akhi, qala ya laitani, qala ya laita, dikatakan oleh Allah apa ayatnya, coba lihat, fatawwat lahu nafsu qatl akhihi faqatalahu faba'athallahu guraban yabhathu fil ardi yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadzal gurab fa'uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Maka dia pun berkata, coba seandainya saya bisa seperti burung gagak ini ya, yang mengurus temannya ya, dikuburkan, maka saya pun bisa melakukan itu buat adik saya. Maka dia pun melakukan, tapi dia akhirnya menyesal. Dia akhirnya menyesal. Lalu lanjutan ayat, wa min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin apa ayatnya, tolong Bu. Fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Maka oleh karena itu kata Allah, kami catatkan untuk bani Israil, siapapun yang membunuh satu jiwa saja atau membuat kerusakan yang mengganggu orang banyak, maka dosanya sama dengan dia membunuh seluruh manusia, gitu ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan, menyelamatkan satu jiwa, maka pahalanya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini sering dipakai oleh para ulama untuk tim medis ya. Untuk tim medis ya. Yaitu ayatnya. Ini sering dipakai oleh para ulama untuk memotivasi para dokter pada saat mereka berusaha menyelamatkan satu jiwa. Kita temukan misalnya ada orang yang sudah sakit parah, tapi ada beberapa dokter yang berusaha coba membantu menyelamatkan. Nah, ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dan Allah dan para ulama juga menjadikan ayat tadi yang terakhir saya baca ini, yang siapa yang membunuh menjadi penyebab matinya satu orang atau menjadi membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia mendapatkan membunuh seluruh manusia, dan siapa yang menghidupkan satu seperti menghidupkan seluruh manusia, gitu kan? Seperti orang donor darah. Itu termasuk pahala menghidupkan satu orang. Misalnya ada orang butuh darah. Motivasinya apa supaya ibu mau donor darah? Kalau dia selamat setelah kita donor darah, maka kita mendapatkan pahala seperti seluruh manusia ya, yang kita selamatkan. Jumlah manusia berapa miliar? Hanya dengan menyelamatkan satu orang. Jadi membantu satu orang, mengeluarkannya dari masalah itu, dan akhirnya dia terlepas dari utang misalnya, dia terlepas dari penyakitnya ya, dia terlepas dari sihirnya, apa saja. Maka secara otomatis kita pahalanya satu orang kita tolong ini sama dengan menolong seluruh manusia. Sebaliknya kalau kita menjadi penyebab orang lain satu saja celaka ya, maka kita akan mendapatkan dosa, bukan karena satu orang dibunuh, seperti membunuh seluruh manusia. Berapa banyak tuh bebannya. Jadi hal ini harus diperhatikan. Ini poin yang pertama ya, tentang masalah membunuh orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah membunuh anak. Tentu di sini masuk di dalamnya membunuh orang tua atau membunuh anak ya. Karena orang yang terdekat dengan kita adalah orang tua sama anak. Itu orang yang paling dekat dengan seseorang. Kalau ada anak membunuh orang tuanya, ini dosa yang luar biasa. Sama juga kalau ada orang tua yang membunuh anaknya. Nah, di sini kasus membunuh anak mungkin bisa saja dia penyebab memukulnya, tapi yang difokus oleh para ulama seorang wanita yang menggugurkan kandungannya. Anak yang sudah bernyawa, sudah ada ruhnya, digugurin. Maka ini tidak boleh. Pendapat ulama tentang masalah menggugurkan anak ini, kalau belum ditiupkan ruh. Kalau sudah terbentuk pun, selama belum ada ruhnya, kalau memang ada hal yang berbahaya di situ, berefek negatif bagi dia, si ibu ini kalau lanjutin maka akan meninggal, anaknya akan cacat, selama belum ada ruhnya ya, boleh. Ini jumhur ulama sepakat masalah itu. Masih baru terbentuk darah, masih ini, tapi dideteksi ternyata perempuan ini ya. Iya, pokoknya sampai sebelum ditiup, sampai 4 bulan sebelum ditiup ruh. Tapi kalau sudah 4 bulan sudah ditiup ruh, apapun konsekuensinya enggak boleh. Nanti mau perempuan ini mati kah, mau nanti anaknya cacat, kalau sudah ada ruh enggak boleh lagi. Karena banyak orang subhanallah, pada saat ada banyak kasus ibu-ibu sebenarnya dia bermasalah, tapi karena sudah baru tahu dia hamil, bahkan ada yang baru tahu setelah 4 bulan gitu kan. dia tidak ngidam, tidak apa, gitu kan? Maka dia baru tahu, tapi dia pertahankan, tidak ada masalah tuh. Memang belum tiba ajalnya, gitu kan? Yang jelas kesimpulan pendapat ulama mengatakan menggugurkan anak hanya boleh sebelum 4 bulan, itu pun kalau ada udzur syar'i. Seperti tadi bahaya, cacat, bisa meninggal dan seterusnya, ini yang dikatakan ada udzur syar'i. Kalau tidak maka tidak boleh. Kalau sudah 4 bulan ini mutlak, sudah ada ruhnya maka tidak boleh digugurkan. Apalagi cuma alasan-alasan duniawi saja. Ya. Kata Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir, ayyu dzambin a'zamu indallah, waktu beliau ditanya dosa apa yang paling berat di sisi Allah, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan sekutu bagi Allah sementara hanya dia menciptakanmu. Misal orang pakai jimat, menganggap pohon keramat, sembah batu, semua makhluk seperti dia, ngapain dia minta-minta kepada makhluk-makhluk tersebut. Allah sangat murka dengan orang seperti ini. Allah enggak butuh kita meminta kepada makhluk, apalagi benda-benda mati ya. Qala thumma ay, orang ini berkata, dosa apa lagi setelah menyekutukan Allah, syirik? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Qala thumma ai, orang itu berkata lagi, apalagi setelah itu? Qala antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Tentu di bahasan dosa zina ada tingkatan-tingkatan juga ya. Dosa zina yang paling berat itu adalah berzina dengan mahram. Anak sama ibu, ayah sama anak perempuan, saudara sama saudarinya, ini dosa zina paling berat. Kemudian yang kedua, berzina atau dengan istri mujahid. Kemudian yang ketiga, berzina dengan istri atau pasangan tetangga. Baru yang keempat, berzina secara umum gitu. Itu level-level dosanya ada ya. Sama halnya tadi dengan membunuh ini. Level pertama membunuh orang yang beriman secara umum, yang kedua membunuh ayah atau membunuh anak ya. Banyak orang berpikir kalau dia memiliki anak yang banyak maka dia sulit untuk membiayai hidupnya. Ini pemahaman yang salah ini. Bukankah setiap jiwa yang lahir sudah ditentukan rezekinya? Hadis Nabi SAW yang sahih, kalau sudah 4 bulan janin di rahim ibu maka Allah mengutus kepadanya malaikat yang menanyakan kepada Allah, ya Allah saya jadikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, gitu kan. Lalu dicatatkan semua takdirnya, kebahagiaan dan kesusahan hidupnya, semua dicatatkan. Dan dia akan mati di mana, serta juga ditentukan rezekinya yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dalam hadis yang sahih, kalau seseorang itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang menjemputnya, akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang menjemputnya. Rezeki kalau kita lari darinya tetap akan datang, gitu kan. Allah SWT sudah menyebutkan itu melalui hadis Nabi SAW. Dan juga dalam hadis yang lain, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali sudah diberikan semua rezekinya. Jadi kalau ada anak-anak pun yang diamanahkan kepada kita, itu sudah ada rezeki masing-masing. Allah SWT bukakan pintu-pintu rezeki untuk bisa menjalankan amanah itu. Amanah itu, kata Nabi SAW, orang yang paling pertama masuk surga nanti, yang paling pertama masuk surga adalah orang tua, ibu dan ayah, gitu kan, yang memiliki anak yang sangat banyak dan afif. Afif itu tidak suka minta-minta sama orang, gitu. Dia punya keturunan banyak tapi dia hidup, dia cuma paksakan diri bekerja, gitu kan, untuk membiayai anak-anaknya. Ini orang yang pertama masuk surga nanti hari kiamat. Jadi saking luar biasanya nih, makanya tidak boleh menggugurkannya, gitu. Terlebih lagi ada fadilah-fadilah ya. Bagi seorang muslim dan muslimah yang meninggal anaknya sebelum balik, disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah meramas baju sahabatnya dengan keras sekali, gitu kan. Kemudian sahabat itu kaget waktu pulang dari masjid nih, tiba-tiba bajunya diramas dengan keras. Kata Nabi SAW untuk sahabat itu balik, Seseorang di antara kalian tubuhnya akan dipegang oleh anaknya yang meninggal sebelum balik, seperti saya pegang bajumu sekarang pada hari kiamat, sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Artinya dijamin masuk surga orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik. Fadilah orang punya anak luar biasa nih. Kalau hidup bisa menjadi penyebab amal jariah, bisa mendoakan kita. Kalau dia mati sebelum balik bisa menjadi penolong pada hari kiamat. Ada seseorang pernah datang ke tempat ayah saya di Makassar waktu itu. Saya juga waktu itu masih tinggal di Makassar. Kurang lebih mungkin krisa ini di atas 10 tahun yang lalu ya. Pada saat itu ada satu orang yang datang dari Afrika Selatan. Ternyata orang ini kalau tidak salah dia punya anak 5 orang. 4 perempuan, 1 laki-laki. Dan yang laki-laki ini dia sayang sekali karena satu-satunya laki-laki gitu. Ternyata si laki-laki, anak laki-laki ini meninggal pada saat umur 2 atau 3 bulan baru lahir gitu. Dia setiap hari sedih dengan itu. Terus dia merasa sedih, dia bilang sampai bertahun-tahun, sampai anak-anak perempuannya semua sudah pada besar gitu. Sampai subhanallah dia datang kunjungin pesantren ayah saya di Makassar, dan saya ketemu dengan saya waktu itu memang karena murid saya yang bawa dia gitu. Kemudian ngobrol-ngobrol sama saya umumlah secara masalah dakwah, masalah apa, bagaimana dia sampai-sampai ke Indonesia, apa kegiatannya di Afrika Selatan. Tidak sengaja bicara masalah anak yang mati, saya sebutin hadis tadi itu. Tiba-tiba dia nangis gitu. Saya tanya, kenapa akhi nangis? Dia bilang, ini seperti jawaban dari Allah. Saya udah bertahun-tahun sedih atas kematian anak saya. Tapi setelah saya dengarkan hadis tadi, dia akan jadi penolong masuk surga. Maka saya malah bersyukur kepada Allah sekarang. Nangis di depan saya dia, gitu kan. Berarti manfaatnya anak luar biasa nih. Ibu-ibu tahu gak, saya sekarang ceramah, insya Allah ya, Allah ikhlaskan niat kita, saya dapat pahala. Ibu-ibu hadir majelis ilmu juga, dapat pahala. Orang tua kita panen pahala kita semua. Saya ceramah tumbuh besar dari ASI ibu saya dulu waktu saya kecil, gitu kan. Tumbuh badan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Mereka membiayai sekolah. Akhirnya saya jadi pintar dan saya bisa mengajar. Maka semua yang saya lakukan ini dipanen pahala oleh orang tua. Berarti kata ulama, anak itu aset amal jariah yang paling besar, luar biasa. Kita bisa jalan nih, yang pandu kita jalan dulu siapa? Orang tua kita. Selama kita bisa jalan, orang tua kita dapat pahala. Jangankan itu, nama yang dikasih oleh orang tua, selama dipanggil, kata sebagian ulama ya, misal nama saya Khalid, setiap orang panggil Khalid, Khalid, setiap panggilan itu dapat pahala orang tua saya. Itu luar biasanya ya, aset amal jariah yang luar biasa. Itu belum kita bicara tentang dituntunnya berbicara, diajarkannya mana baik, mana buruk, cara makan, cara minum, cara masuk kamar mandi, banyak tuntunan hidup nih. Panen semua pahala orang tua kita tuh. Gitu. Makanya saya sarankan ibu-ibu kalau yang punya masih punya anak kecil, walaupun ada baby sister yang bantu, tetap harus luangkan waktu mendidik mereka. Mungkin baby sisternya bantu hal-hal yang maaf, membersihkan popoknya kalau lagi kotor, lagi buang air dan seterusnya gitu kan. Mungkin kadang-kadang memberikan susu, tapi ada saatnya ibu itu harus duduk, ya kan? Dengarkan lantunan ayat di kupingnya, berikan didikan-didikan, latih dia berjalan, ada waktu. Ada subhanallah wanita muslimah, saya tidak bicara orang kafir, wanita muslimah tidak pernah ketemu sama anaknya. Sama sekali, dari arisan ke arisan, dari acara ke acara, pulangnya malam anak sudah tidur cuma dicium selesai, besok begitu lagi. Kehilangan aset nih, gitu ya. Makanya pendidikan anak harus usahakan di tangan kita. Subhanallah, saya temukan orang-orang yang sibuk mendidik anaknya dari kecil, itu luar biasa itu. Umumnya ya, umumnya anak-anak itu patuh sama dia. Patuh sama dia pada saat memang sudah dewasa. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Tentu juga ada variabel lain ya. Kalau ibu-ibu mau anak-anaknya bakti, kalau misal orang tua kita masih hidup, maka bakti dengan orang tua kita juga salah satu faktornya. Kata Nabi SAW, berbaktilah dengan orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dan jagalah kehormatan, kesucian, kemaluan kalian, Allah juga akan menjaga kesucian, kehormatan pasangan kalian. Ada unsur timbal balik gitu kan. Jadi ini hal-hal mendasar memang yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi gak boleh sama sekali seseorang itu membunuh anaknya. Bagaimanapun itu anak kita gitu. Dan anak ini cuman sebuah predikat ya. Allah menjadikan status itu ada. Padahal sebenarnya itu hanya itu orang, itu manusia Allah ciptakan. Cuma dihubungkan secara variabel kehidupan manusia bersama dengan kita. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, Allah mudahkan misalnya kita didik sampai menikah. Sabda Nabi SAW, siapa yang Allah karunia anak perempuan, lalu mereka baru dia mengikramnya, maksudnya memuliakan anak perempuan itu, dipenuhi kebutuhannya sampai dia menikah, maka dijamin baginya surga, gitu kan. Jadi luar biasa anak itu, aset amal jariah. Kenapa harus digugurin? Kenapa harus dibunuh, gitu kan? Hanya karena ketakutan miskin misalnya. Maka ini hal-hal mendasar yang harus kita ketahui. Subhanallah, kita temukan ada tukang sampah di jalan, maaf saya bahasakan ini, kemudian ada apalah ya, orang-orang buru-buru kasar, di rumahnya anaknya 6, 7, anaknya banyak gitu kan, tapi hidup semua anaknya tuh, bahkan tidak jarang menjadi sarjana, padahal dia kerja kasar gitu kan, luar biasa Allah berkahi. Jadi itu adalah amanah-amanah dari Allah, jangan sampai digugurin. Membunuh anak ini adalah dosa besar yang datang setelah dosa besar membunuh yang pertama, tingkatan pertama tadi membunuh orang beriman. Allah juga mengatakan dalam surat Takwir, surah At-Takwir ayat 8 dan 9. Ini juz 30 ya, surah Takwir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. At-Takwir ayat 8 dan 9. Ada sebuah hadis, sebentar dulu, ada tadi hadis tingkatan pertama tadi tingkatan orang yang beriman ya, yang dibunuh itu dosa paling besar. Ada sebuah hadis juga yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Tahrim Ad-Dam, bab Ta'dhibud Dam, jilid 7, nomor hadisnya 83 dan 84. Kata Nabi SAW, laqatul mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang yang mukmin itu lebih berat daripada Allah ya, lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Kalau orang beriman dibunuh yang tadi tingkat pertama, itu ada hadis tambahannya ya. Kata Nabi SAW, membunuh seorang yang beriman gitu kan, lebih berat, lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Hadis yang lain juga, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan sebenarnya hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, inna allaha aba ala man qatala mu'mina. Sesungguhnya Allah enggan atas orang yang membunuh seorang yang mukmin. Dan beliau bersabda hal itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Maksudnya adalah beliau mengatakan Allah menolak ya, Allah menolak semua orang-orang yang membunuh mukmin. Terus begitu. Artinya ditolak sini, sebagian ulama hadis menjabarkan pada saat dia meninggal ruhnya ditolak, pada saat dia masuk di mahsyar nanti ditimbang amal juga ditolak, nanti mau masuk surga ditolak. Jadi berat sekali membunuh orang beriman ini. Juga ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, juga Imam Abu Daud. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kullu dhanbin asallahu an yakfirah illa ar-rajulu yamutu kafira aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Semua dosa mungkin masih bisa Allah ampuni kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, kufur kepada Allah, dan seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi berat sekali itu membunuh orang beriman. Ini tadi tambahan-tambahan dalil ya. Kalau yang kedua tadi membunuh anak, itu sudah saya jelaskan gitu kan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah membunuh mu'ahid. Mu'ahid itu, ibu-ibu sekalian, adalah orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Kata Nabi SAW, dalilnya dalam hadis Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama. Siapa yang membunuh mu'ahid, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam atau dibawa perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga, padahal bau wanginya dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Di sini ada ancaman ya. Misal turis datang ke Indonesia, bolehkah dibunuh? Tidak. Nggak boleh. Berdosa Ustaz, di Bali mereka berbuat maksiat. Itu dosanya pemerintah, bukan dosa kita. Kita boleh ingkar mungkar, ingatkan pemerintah, gitu kan? Tapi kalau dibunuh, nggak boleh. Mu'ahid namanya itu. Ada negara yang lagi ada perdamaian dengan kaum muslimin, lalu tiba-tiba ada satu orang datang menyerang, atau dia bawa sukunya atau teman-temannya, ini nggak boleh. Ini masuk dalam ancaman. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dalam Kitabud Diyat. Kata Nabi SAW, ala man qatala nafsan mu'ahidan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara bizimmatillahi wa lam yarih raihatal janna wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang membunuh seseorang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam atau dalam kesepakatan damai dengan kaum muslimin yang telah mendapatkan perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya. Kalau dinaungi oleh pemerintah Islam berarti dapat perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya, gitu kan? Maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Artinya di sini bau wanginya enggak kecium, artinya dia tidak akan masuk surga. Dan sesungguhnya baunya, wanginya bisa dicium dari jarak 40 tahun. Dari jarak 40 tahun. Jadi ini jenis membunuh yang ketiga. Jenis membunuh yang keempat adalah membunuh jiwa secara umum. Apa saja tadi yang contoh-contoh awal saya sampaikan itu. Dan ini cukup banyak dalil-dalilnya tentang masalah tidak bolehnya membunuh jiwa. Kata Nabi SAW di dalam hadis masalah ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh dosa, induk tujuh dosa besar yang membinasakan. Jadi banyak dosa besar ya. Di buku ini ada bahasan sekitar 100.000 dosa besar, tapi ada tujuh induknya. Kata Nabi SAW, jauhi tujuh induk dosa besar yang membinasakan. Artinya orang kalau kerjakan ini berat dia untuk taubat, gitu loh. Kalaupun dia taubat itu butuh cobaan yang berat, gitu. Yang pertama, asyirku billah, durhaka pada menyekutukan Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, as-sihr, sihir. Yang ketiga, waqtlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi yang pertama syirik, yang kedua sihir. Hati-hati, jangan pernah ke orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak normal. Jiwa yang telah Allah haramkan. Yang ketiga, membunuh jiwa yang telah Allah, kan Allah melarang kita membunuh kan? Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya di sini, misal kita tiba-tiba diserang, kita nggak tahu, gitu kan? Seperti di perang Uhud itu. Pernah terjadi ibu-ibu sekalian di perang Uhud, waktu pasukan muslimin memenangkan peperangan, gitu kan? Maka pasukan muslimin mengejar tuh orang-orang kafir. Di atas bukit pemana namanya di Madinah, di Uhud itu, ada 50 orang pemana yang Nabi SAW berikan wasiat, jangan tinggalkan gunung nih. Walaupun kalian lihat kami menang atau kalah, kecuali sudah datang instruksi. Ternyata waktu pasukan muslimin menang, orang-orang kafir pada kocar kacir, 43 orang dari pemanah Nabi SAW ini turun. Terus si pimpinan mereka namanya Abdullah bin Jubair ingatkan, jangan turun, Nabi sudah ingatkan gak boleh turun gitu kan. Enggak, ini kita sudah menang, ngapain kita tunggu? Akhirnya tetap mereka ngotot turun. Nah ternyata ada pasukan orang-orang kafir waktu itu 200 orang penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam Khalid bin Walidnya. Dia manuver dari belakang bukit pemanah itu naik ke atas membunuh 7 orang yang tersisa. Lalu dia menyerang dari belakang pasukan muslimin. Nah orang-orang Islam ini tadinya jumlahnya kan 650 orang. 50 orang pemanah, ada 650 di lapangan. 650 ini pada ngejar pasukan orang kafir yang jumlahnya 2.800 orang. Pada lari kocar kacir gitu. Dikejar oleh mereka. Nah ternyata 200 pasukan kafir yang datang dari belakang nih, manuver, itu datang menyerang dari belakang dengan teriak-teriak simbol-simbol patung-patung mereka. Maka orang Islam waktu itu lagi lari ke depan, mereka akhirnya ada sebagian yang kembali. Sebagian yang kembali gitu kan. Pasukan orang kafir dari depan yang dengar panggilan-panggilan Tuhan-Tuhan mereka kembali lagi dengan 2.800 menyerang umat Islam ada di tengah-tengah. Nah waktu itu sempat terjadi tabrakan antara kaum muslimin dengan muslimin sendiri. Di kancah peperangan gitu kan. Sampai ada beberapa sahabat yang terbunuh oleh sahabat sendiri. Dia gak tahu, dikira musuh. Terbunuhlah orang mukmin ini tanpa sengaja gitu kan. Nah ini berarti kecuali kata tadi Nabi SAW membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan, alasannya bisa udur, dia tidak tahu dia bunuh gitu kan, dia tidak tahu, dia kira ada pencuri ribut, kemudian dia coba ke tempat tersebut gelap, mungkin saling mengira ada temannya juga di situ yang tamunya, mungkin mengira memang ada pencuri juga, dia turun lalu kemudian dia tiba-tiba memukulnya, ternyata itu adalah tamu dia di rumah yang juga berusaha melihat ada tadi, mungkin mengira ada pencuri juga misal, mati orang tersebut. Nah ini tidak disengaja gitu kan, itu alasan. Nah, seperti itu. Yang keempat, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan anak yatim ini adalah anak-anak yang belum balig. Kalau sudah balig sudah tidak hitung lagi yatim. Dan yatim ini adalah anak yang meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibunya bukan yatim. Yatim itu hanya dikasih istilah bagi yang meninggal ayahnya. Di Indonesia dikasih tambahan, kalau ibunya meninggal dikasih istilah piatu. Ini tambahan kita, dalam syariat gak ada piatu itu. Jadi yatim itu ada dua hal ya. Kalau ayahnya mati dan belum balik, jangan nenek-nenek ngaku yatim. Ini gak nyambung. Kasihannya saya yatim, dari mana nih? Sampai balik saja. Jadi kalau ibu mau bantu anak yatim, cari yang belum balik, itu yang benar. Kan banyak hadisnya ya, diantaranya mengelus kepala anak yatim itu, setiap helai rambut yang dilewatkan dengan telapak tangan akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga, dekat gitu kan. Banyak sekali fadilah-fadilahnya. Nah tapi ada kasus-kasus seperti misal ada anak meninggal kedua orang tuanya, atau ayahnya meninggal, atau ibu ayahnya meninggal dan kaya raya. Kemudian anak ini masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, hartanya banyak. Lalu pamannya mengelola, misal saudara ayahnya atau saudara ibunya, dikelola harta tersebut. Kalau dia mengambil harta si anak yatim tadi, kecuali biaya hidupnya si anak yatim dan biaya dia, misalnya dia mengurus, memang dia butuh biaya untuk bayar listrik segala, kalau lebih daripada itu memakan harta anak yatim namanya. Atau lembaga yatim yang dikasih, ada orang datang, ini saya sumbang untuk anak yatimnya, ternyata dipakai untuk kebutuhan dia. Nah ini berarti memakan harta anak yatim. Ini dosa, termasuk dosa induk yang membinasakan. Gak boleh menyentuh harta anak yatim. Tapi definisi yatim tadi jelas ya. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, wa aklu riba, memakan riba. Tentu ibu-ibu kalau ikutin di YouTube, ini semua satu persatu sudah saya rincikan ya. Ada 2 jam, setiap tema 2 jam. Tapi kurang lebih kalau mau berpikir masalah riba ini ya, cukuplah hadis Nabi yang berbunyi, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Ini berat nih. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Zina dosa besar, gitu kan? Tapi 1 dirham riba, bayangkan bagaimana kalau orang makan 1 juta. Ada orang yang subhanallah hidup dari bunga banknya, hidup. dia hidup makan dari situ. Nabung bunga banknya dipakai makan. Ini gimana? 1 juta, 2 juta, 5 juta, nggak boleh. Nah. Lain kalau yang sistem syariah lain. Ini maksudnya adalah bank-bank yang ribawi. Jelas konvensional gitu kan. Bank-bank konvensional itu riba semuanya. Nggak mungkin tidak gitu kan. Nah ini tidak boleh dia memakannya, memakan riba. Atau dia meminjamkan orang lain uang dengan membungakannya. Kamu saya pinjamin 100 juta tapi kembaliin 110 ya. Riba. Gitu kan? Nggak boleh itu. Ini nggak boleh. Nah kalau bunga-bunga bank itu memang dianjurkan tidak boleh dia makan. Tapi boleh ditarik. Saya akan jelaskan yang lalu ya. Boleh ditarik. Salah satu program yayasan saya sekarang adalah bunga-bunga bank itu kita kelola di fasilitas umum. Pendapat para ulama dibolehkan. Seperti perbaikan jalan, penggalian sumur, jembatan, paving block, apalah gitu kan. Fasilitas umum ini dibolehkan, WC-WC umum gitu kan. Itu semua boleh, taman dan seterusnya ini boleh saja. Dan ini sudah fatwa umum maka boleh ditarik. Tapi tidak boleh dipakai untuk maslahat pribadi. Gak boleh untuk pribadi, gak boleh gitu kan. Ini yang dimaksud, jadi memakan harta riba. Yang keenam adalah at-tawalli yawmaz zahf. Lari dari kancah peperangan. Jadi kalau masuk di medan perang ibu-ibu sekalian, ini terutama bagi laki-laki hukum syar'inya ya. Mereka tidak kenal namanya kalah. Tidak ada kalah bagi pasukan Islam. Mereka menang atau mereka terbunuh mati syahid, dan mati syahid target utama. Jadi tidak ada yang kalah. Kalau misalnya pasukan muslimin 1000 orang, semua terbunuh, rugikah mereka? Tidak sama sekali. Justru itu target utama. Gitu kan? Itu target utama. Jadi dalam Islam tidak boleh lari dari kancah peperangan. Tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Gak boleh sama sekali. Makanya ibu-ibu hati-hati ya. Jangan lahirkan sifat pengecut pada diri anak dari kecil. Seperti misal hanya karena mau anaknya gak keluar rumah, awas kalau kamu keluar ada momok, ada ini, ada itu. Itu memunculkan sifat pengecut tuh. Jadi takut gitu kan? Jadi takutnya tuh gak boleh. Sampai pernah ada sahabat Nabi genggam tangannya, lalu dia bilang, anaknya kan ada, lagi jalan, dia mau panggil, nak sini nak, gitulah bahasanya. Ini ada nih, di tangannya digenggam gini. Kata Nabi SAW, Nabi kebetulan lihat di depan Nabi SAW. Kata Nabi apa? Kalau di tanganmu tidak ada apa yang kamu janjikan untuk anakmu, kau telah dicatat pendusta di sisi Allah. Bayangin bahayanya. Ini kita lagi genggam nih, dia bilang, ini ambil nak, untuk manggil aja. Ternyata dusta, gak ada di sini berarti sudah dicatat pendusta. Jadi harus apa adanya, jujur. Gitu kan? Jangan tanamkan, kita kembali ke bahasan, jangan tanamkan sifat pengecut. Dan biasanya kena sering ditakut-takuti gitu kan. Kadang-kadang kecil, tuduh ada kucing, tuduh ada ini, macam-macam. Itu gak boleh. Kenapa memang kalau kucing? Harusnya, kenapa dia harus takut dengan kucing? Salah satu sahabat Nabi namanya Zubair bin Awam. Ibunya dia namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Tantenya Nabi, jadi ini sepupunya Nabi. Itu terkenal luar biasa beraninya gitu. Kalau ibu-ibu ikutin di YouTube ada ceramah saya terakhir Tabligh Akbar kemarin, yang terakhir sekali di Ramadan ini, itu masalah Zubair bin Awam. Orang ini luar biasa beraninya. Jadi kalau pasukan jihad lagi berhadapan nih sama pasukan kafir, pasukan muslimin misalnya di sini di baris, anggaplah di amplop ini, dan di depannya, depannya sedikit itu pasukan kafir misalnya. Kayak misalnya saya di pasukan muslimin, maaf, di tempatnya ibu-ibu ini pasukan orang kafir. Maka dia datang ke depan pasukan orang-orang kafir nih sambil nantangin mereka tuh, Zubair bin Awam sendiri. Jadi teman-temannya di belakang semua tuh. Begitu pimpinan perang takbir Allahu Akbar, dia langsung tembus, langsung nyerang. Beraninya luar biasa gitu. Salah satu faktor penyebab ternyata didikan ibunya Sofia. Sofia tidak pernah mendidik sifat pengecut dalam Zubair. Selalu keberanian. Disuruh bawa sendiri, disuruh tantang sendiri, disuruh lakukan sendiri. Terus tumbuh anak ini dewasa. Dan luar biasa, berpegang teguh pada kebenaran. Nah biasanya orang muda lari dari kancah peperangan karena tidak faham kalau yang dikejar adalah mati syahid atau kemenangan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ajal pasti mati kan. Kata para ulama, kalau kamu masuk, ini saran pendapat ulama ya, kalau kamu masuk ke kancah peperangan jihad yang sebenarnya, jangan mimpi kamu mati kecuali kamu adalah orang yang paling ikhlas mencari kematian itu. Allah kayak pilih. Ada teman saya cerita, pada saat dia ikut di kancah peperangan satu waktu, ini tahun 90-an dulu, waktu kaum muslimin melawan Rusia, dulu zaman dulu ini, memang tahun 90 itu fatwa internasional ulama memang jihad, sampai Rusia dipukul mundur waktu itu keluar dari Afghanistan, tahun 90 ya, Jadi bukan yang sekarang-sekarang, ini tahun 90-an. Pada saat itu subhanallah dia hadir di sana. Dia cerita sama saya, dia bilang waktu saya cerita masalah ini, dia bilang subhanallah itu terjadi pada saya tuh. Dia bilang pernah saya lagi jalan bertiga, di depan saya ada orang Filipin, saya orang Indonesia, di belakang saya orang Pakistan. Waktu kami lagi ngendap-ngendap, kenapa ini peluru orang Rusia luar biasa di atas kepala kita nih, gitu kan. Subhanallah ada satu peluru meleset, lewat di bawah ketiaknya orang Filipin depan saya, lewat di bawah ketiak saya, dan membunuh orang Pakistan di belakang saya. Seperti peluru itu cari siapa yang mau mati syahid gitu. Itu luar, itu dia bilang saya alamin sendiri. Padahal peluru itu sudah lewat di bawah ketiak saya, dia bilang saya rasain panasnya. Ini teman saya sendiri cerita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih orang, gitu kan? Untuk mati syahid memang tidak sembarangan. Jadi dalam Islam tidak ada sifat pengecut, tidak boleh lari dari kancah peperangan. Memang jantan hadapin mati, bela agama Allah gitu. Seperti itulah. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah kazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik berzina. Jadi ini kasusnya seperti waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, ya, bin Abi Salul, yang pimpinan orang munafik berzina dengan Safwan. Padahal Aisyah radhiyallahu tidak ada, tidak ada salahnya di situ, tapi dituduh seperti itu. Nah, itu situlah ya awal mulanya. Maka semua mukminah yang baik-baik, biasanya kata ulama, fitnah yang paling besar yang syaitan gunakan untuk wanita mukminah adalah dituduh selingkuh oleh pasangannya. Biasanya begitu, dibuat fitnah, gitu kan? Tentu ada hukum sendiri di sini. Kalau seandainya seseorang menuduh orang lain berzina, agar orang yang berzina itu dihukum, dia harus datangkan 4 orang saksi, gitu kan? Dan 4 orang saksi ini semuanya melihat kejadian di waktu dan tempat yang sama dan orang yang sama. Jadi kalau ada yang memberikan kesaksian, saya lihat pagi, yang satu bilang saya lihat besok malam atau malamnya, itu gak bisa. Malah yang membawa berita ini dihukum, dicambuk. Tapi kalau suami istri lain, suami tuduh istrinya selingkuh atau istri tuduh suaminya selingkuh, ini lain. Ini namanya ada ya sumpah li'an, saling melaknat. Jadi misal ada laki-laki tuduh istrinya selingkuh nih, bagaimana caranya? Dia gak punya saksi, dia harus minta supaya istrinya dihukum misalnya. Maka dia datang ke ada hakim, kemudian dia bilang, istri saya selingkuh nih. Hakimnya bilang, kau siap bersumpah? Dia bilang iya. Dia harus bersumpah, dia mengatakan, demi Allah dia berselingkuh 4 kali, demi Allah dia berselingkuh, demi Allah dia selingkuh, demi Allah 4 kali. Yang kelima dia bilang, laknat Allah, naudzubillah, turun kepada dia, ya pengucap ini, itu kan, kalau seandainya istrinya enggak selingkuh. Lalu si istri disuruh sumpah juga. Kalau dia enggak mau ngaku, enggak, saya enggak selingkuh kok. Baik, dia juga sumpah. Demi Allah, dia bohong, ini suaminya. Demi Allah, dia bohong 4 kali. Demi Allah, dia bohong, demi Allah, dia bohong. Yang kelima, murkahnya Allah akan datang kepada dia, pengucap tadi ini, gitu kan. Kalau ya dia dusta, gitu. Itu namanya li'an, saling melaknat. Ini kalau suami istri yang terjadi. Ini kalau dituduh ya, menuduh, saling menuduh nih. Ini seperti ini hukumnya. Nah, tetapi ada satu hal juga penting di sini. Dan ini perintah agama ini ya. Tidak ada sumpah pocong dalam Islam. Indonesia kan ada sumpah pocong dari pakaian kain kafan, baca surah Yasin, enggak ada perintahnya. Tapi ada seperti ini ya. Tetapi kalau terjadi li'an ini, terjadi seperti ini, maka suami istri tersebut sudah terceraikan abadi. Enggak boleh kembali lagi. Ini cerai yang tidak boleh kembali. Jadi sudah putus selamanya, walaupun si perempuan nikah lagi sama laki-laki lain segala, tidak ada lagi, udah gak boleh lagi kembali. Kan kalau cerai biasa ya, misalnya orang mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, satu, masih boleh kembali selama ya belum menikah si perempuan. Yang kedua, diceraikan lagi misalnya, masih bisa kembali. Yang ketiga namanya tolak bayin, udah gak boleh kembali kecuali dia nikah lagi sama laki-laki lain. Dan kalau terjadi perceraian normal nih, nikahnya nanti terjadi perceraian, terbuka variabel untuk kembali kepada mantan suami yang pertama, gitu kan. Tapi khusus untuk sumpah li'an tadi, saling nuduh itu, gak bisa lagi kembali selamanya. Itu sudah tolak cerai perselamanya, yang tidak bisa kembali. Baik, saksi bahasan kita tadi apa? membunuh jiwa. Ya. Dosa besar yang dari 7 dosa besar tadi yang membinasakan yang urutan ketiga. Allah menyebutkan tentang larangan ini juga dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Al-Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Yudha'af lahul adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak menyekutukan Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian maka dia mendapatkan, barang siapa yang melakukan salah satu dari tiga tadi, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, atau berzina, maka azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang taubat dan beriman juga mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saksi bahasan kita, tidak boleh membunuh jiwa secara umum ya. Ini tingkatan membunuh yang keempat. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman nomor 31 dan Imam Muslim dalam Kitabul Fitan. Wassirat wa asyratus sa'ah nomor 2888. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimaini muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kalau dua orang muslim saling berhadapan dengan menenteng pedang, maka mereka berdua yang membunuh dan yang dibunuh akan masuk ke dalam api neraka. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, yang membunuh masuk akal kalau masuk neraka, yang membunuh, apa salahnya orang yang dibunuh? Maka kata Nabi SAW, karena yang terbunuh pun kalau dia tidak terbunuh, dia pasti akan membunuh rivalnya. Ini kalau dua orang sudah sama-sama pegang pedang berhadapan, memang dua-duanya sudah niat saling membunuh, maka kalau dua-duanya muslim, dua-duanya masuk neraka, yang dibunuh dan yang terbunuh. Karena tidak boleh, ini saking beratnya gak boleh saling membunuh ya. Ibu-ibu, gini kata kuncinya, kalau ibu diajak bertengkar oleh siapapun, siapapun kan itu, mau tahu cara yang paling selamat, tinggalkan. Diajak bertengkar nih, kita lagi jelasin apa, lalu kita sudah sampaikan argumen, kita tahu kita benar, udah. Dia tetap ngotot, sudah tinggalin. Baiklah kalau gitu, sudah tinggalin aja, gak usah lanjutin. Habis energi, habis kalimat, itu apa? Emosi jadi muncul, ide kita semua jadi buyar. Dan berbahaya nih, dilanjutin bisa pukul-pukulan, bisa nanti mati. Bisa jadi dosa, dan itu syaitan inginkan, karena itu dosa berat, gitu kan. Maka kata Allah SWT, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifatnya hamba-hamba Allah itu adalah kalau mereka diajak bicara, bertengkar oleh orang bodoh, mereka meninggalkannya. Mereka berkata, sudahlah kalau gitu terserah kamu, gitu kan. Kalau kita ngobrol, memang tujuannya mau cari kebenaran, kelihatan tuh. Ada orang yang memang bukan cari kebenaran, emang mau berdebat, emang mau ribut. Kadang-kadang kita sudah sampaikan, jelas dia salah, kita ingatkan, masih banyak jawabannya. Ya udah terserah kamu, tinggalin aja. Enggak ada manfaatnya kita ribut dengan dia. Ini kata-kata ulama, kata paling luar biasa, yang paling sederhana untuk bisa menutup pintu membunuh ini. Karena itu ujung-ujungnya ke sana nanti. Sama dengan pintu zina, awalnya komunikasi, terus lama-lama jadi ke sana. Begitu juga dengan membunuh ini. Awalnya tuh buat emosi, pertengkaran, ribut. Orang kalau emosi kan sudah buyar, gitu kan? Makanya Ali radhiyallahu anhu pada saat bertengkar dengan Fatimah radhiyallahu anha, maka sama Ali waktu lagi ribut sudah mulai meninggi suara, sama Ali ditinggalin keluar dari rumah. Lalu Ali pergi ke masjid, baring ke tanah, digosok-gosok badannya di tanah. Ali lampiaskan emosinya di situ. Dia tahu, karena kalau dia lanjutin nih, Perempuannya ngomong juga tinggi, suaminya juga ngomong tinggi, akhirnya melayang tangannya, akhirnya pukul. Dan orang kalau emosi itu beda dengan kalau tidak emosi kan. Mungkin ada gelas di sebelahnya bisa dilemparin, mungkin ada pisau, mungkin ada apa, tidak niat membunuh, tapi bisa mati, gitu kan. Bisa membunuh, bahaya sekali orang kalau sudah emosi. Maka ditutup, sedikit terbuka pintu perdebatan. Kalau kita tahu nih, ya, memang betul-betul kita sudah benar, ataupun misalnya memang dia tidak bisa terima, walaupun itu sudah sampai kepada dia, sudah tinggal, ya sudah, terserah kamu deh. Udah, tinggal, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini berbahaya, membuka pintu, membunuh tadi. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm nomor 121, Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 65. Kata Nabi SAW, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian menjadi orang kafir setelah aku wafat, karena kalian saling memenggal leher satu sama yang lainnya. Ini enggak boleh orang Islam saling perang, enggak boleh. Ya. Tinggalkan semua hal yang tidak bermanfaat, dimulai dari perdebatan yang akhirnya bisa membawa tadi kepada perang, memerang. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat. Nomor hadisnya itu 6864 dan Imam Muslim dalam Kitabu Al-Qisamah nomor hadisnya 1678 dan An-Nasa'i dalam Kitabut Tahrim Tahrimud Dam nomor 83. Kata Nabi SAW, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Yang paling pertama sekali nanti hari kiamat dihisap adalah pertumpahan darah. Adalah pertumpahan darah. Jadi ini yang paling pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis Nabi SAW yang mulia. Beliau mengatakan, hadis ini riwayat Imam Bukhari, "La yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman." Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat nomor 6862 dan Imam Ahmad nomor 94 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan senantiasa masih punya kelapangan. Dosa apapun yang dia buat, dia masih punya kelapangan. Maksudnya masih kalau dia taubat mungkin masih bisa terlapangkan dadanya, kecuali membunuh. Kecuali membunuh. Membunuh ini subhanallah, walaupun dia sudah taubat tetap terbayang-bayang gitu. Ya, ada beban. Allah SWT sudah ciptakan fitrahnya begitu. Kata Nabi SAW, semua dosa yang dilakukan kalau dia taubat masih ada kelapangan, kecuali membunuh. Membunuh ini luar biasa, berbahaya sekali. Dan sebagai penutup, ibu-ibu sekalian, kalau Anda punya pertanyaan silakan disiapkan. Hadis Nabi SAW yang mulia, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, "Man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah, laqiyallaha maktubun baina aydi aisyum min rahmatillah." Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata saja, ikut-ikutan. Dia misalnya tahu orang ini lagi mau pada ngeroyokin orang itu. Oh iya tuh alamatnya di sana. Misal dia tunjukin satu kalimat saja, dia terlibat menjadi penyebab, gitu kan? Maka terjadi pembunuhan tersebut, kata Nabi SAW, dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sementara di antara dua matanya, ya, di dahinya tertulis orang yang telah terputus dari rahmat Allah. Artinya mustahil dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan amal hari kiamat. Tentu ada orang-orang, ibu-ibu sekalian, hari kiamat kalau ditimbang amal, ya, kalau ditimbang amal hari kiamat, dan kita semua akan laluin itu. Kata Nabi SAW, orang yang paling mudah hisapnya dan bisa Allah maafkan kalau dosanya lebih banyak daripada pahalanya, orang yang tidak mendebati Allah. Jadi bisa dikasih nih, ini dosa kamu, oh iya ya Allah saya salah, iya ya Allah, diakuin semua itu sama Allah, masih bisa dimaafin tuh, bisa selamat. Dan orang yang berat hisapnya adalah mujadil, orang yang suka membangkang, orang yang suka membangkang, ini berat hisapnya hari kiamat, gitu kan. Maka diberikan contoh-contoh oleh Nabi SAW, diantaranya membangkang itu orang yang mengatakan, saya tidak lakukan. Nah, yang paling berat untuk orang akui di timbangan hari kiamat itu membunuh. Dia berat sekali membunuh, karena dosa kan ada dua macam, Bu, ya. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, seperti orang zina, tidak sholat, ya, apa ya, dosa yang lain itu tidak puasa, tidak haji, tidak zakat. Dosa besar memang, hukumannya berat. Tapi antara dia dengan Allah, kalau dia sempat taubat sebelum meninggal, bersih tuh, Allah sudah terima. Dengan syaratnya tiga kan, meninggalkan dosa itu seketika, lagi dusta, lagi riba, lagi zina, berhenti. Sesalin dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia, makhluk. Misal gunjing, menggibah, memfitnah, mencuri, ngambil barangnya orang. Itu dosa berhubungan dengan makhluk. Ini bu, tidak cukup dengan taubat kepada Allah. Harus minta maaf sama orang itu. Gak bisa enggak? Maaf ya, saya pernah buat salah begini. Walaupun minta maafnya itu secara global ya. Misal, kita tidak usah rincikan. Kita pernah menggibah seseorang, kita sampaikan, mohon maaf ya, saya mungkin kalau ada salah-salah tolong dimaafin, gitu kan? Kata para ulama, kalau dia tidak nanya, dia cuma bilang, oh iya baiklah, saya juga minta maaf kalau ada apa-apa, sudah selesai berarti, gitu kan? Tetapi masih ada konsekuensi di sini. Konsekuensinya, ibu ingat siapa orang yang dulu ibu pernah ceritain tentang orang itu? Biasanya kan kita pasti teman-teman dekat ya. Siapa kira-kira yang paling pertama dulu kita gosipin orang ini? Oh, si Fulan teman saya teleponin. Dulu saya pernah cerita tentang si Fulan, salah ya. Itu tidak benar, saya salah. Saya sudah beristighfar kepada Allah, tolong itu jangan disebarin lagi gitu. Seperti itu, jadi itu cara membersihkannya. Tapi kalau orang yang sedang kita bilang, maafin saya ya, ini sama manusia. Terus dia tanya, kenapa kamu minta maaf? Maka di sini ibu harus menjelaskan, saya pernah menggibah kamu, tapi saya menyesal gitu loh. Maka itu tetap harus disampaikan. Kalau dia bilang, saya maafkan tapi dengan syarat kamu perbaiki nama saya. Baiklah, kita perbaiki. Kalau tidak, soalnya berbahaya, akan ketemu hari kiamat ya. Ingat, ada satu kaidah bu, penting ya. Kalau kita mengerjakan satu perbuatan baik, perbuatan baik ya, kita kerjakan, atau perbuatan baik yang tidak kita kerjakan, kalau ditanya ya, berikan alasan, argumentasi, kenapa kita melakukan tadi perbuatan baik, kenapa tidak kita lakukan. Harus, kalau orang sudah bertanya, ibu harus jawab. Jangan orang bertanya didiamin, itu jadi masalah, fitnah nanti dalam kehidupan. Kalau kita berbuat buruk, tahu kita salah, kita lakukan buruk nih, atau kita tidak melakukan perbuatan buruk tapi ada yang tanya, jelaskan. Saya kasih contoh. Kita masuk ke poin pertama tadi. Jadi selalu menjelaskan alasan kenapa kita lakukan itu penting sekali, menutup pintu fitnah. Kalau kita mengerjakan satu perbuatan baik, kenapa kita lakukan? Misal contoh, saya pulang dari masjid, gitu kan? Ada tetangga saya tanya, Pak Khalid dari mana? Saya bilang dari masjid. Ya. Jawab. Jangan kita diam. Ke masjid kan perbuatan baik ya. Dia tanya, kenapa Pak Khalid sholat di masjid? Oh, karena pahalanya begini, begini, begini, begini. Alasan. Kenapa? Karena sudah ditanya. Kalau kita tidak ditanya ceritain, ini riya namanya. Tapi kalau ditanya beda. Ditanya ya, ibu puasa ya? Oh iya, saya puasa. Dia, kita lagi ke rumahnya misalnya, gitu kan? Supaya nggak dihidangkan makan minum, iya saya lagi puasa. Kontrol diri supaya tidak riya. Insya Allah tidak kalau ditanya ya. Tapi yang riya ini, kamu puasa nggak? Kamu puasa nggak? Saya puasa. Nah, ini nggak ada sebab, nggak ada apa gitu. Nah ini contohnya, gitu kan? Ini riya, beda ya. Kalau ditanya lain, kalau tidak ditanya cerita, nah ini yang bahaya nih. Ini lain lagi, ada bahasan sendiri. Yang kita bahas yang kemarin riya itu kan? Contohnya yang minggu lalu. Baik. Perbuatan baik yang tidak kita kerjakan. Contoh supaya lebih jelas. Saya musafir nih. Dari Jakarta ke Surabaya misalnya, lewat tol ini. Ternyata kebetulan hari Jumat. Hari Jumat. Lalu saya mampir di masjid kampung masyarakat sekitar di situ yang saya mau jamak duhur asar, tapi di hari Jumat ya. Pas saya mampir, ini bukan di, anggaplah bukan di SPBU, karena SPBU memang orang tahu banyak musafir. Anggap ini contoh saja supaya memahaminya ya. Saya masuk ke perkampungan masyarakat, ada orang lagi sholat Jumat. Saya mau sholat duhur asar, karena musafir ya. Begitu saya selesai wudu, orang udah bubar dari Jumat nih. Pas mereka keluar, saya baru mau masuk mau sholat, ada orang yang di masjid itu tidak tahu kalau saya ini musafir. Dia bilang sama saya, "Loh, Bapak enggak sholat Jumat ya?" Pertanyaan dilempar nih. Apa yang saya harus lakukan? Jawab. Ini kan Jumat baik enggak? Baik. Tapi saya kan tidak kerjakan ya. Iya kan? Tadi kan saya bilang, perbuatan baik yang saya kerjakan, ditanya jawab. perbuatan baik yang tidak saya kerjakan? Ditanya juga jawab. Ini penting nih. Jadi kita bilang, oh saya musafir. Dijelaskan supaya orang tidak salah paham. Karena seringnya orang diam membuat tersebar fitnah. Jadi jelasin gitu. Gitu kan? Misal kita masuk ke dalam sebuah majelis terlambat. Mungkin orang tidak, ada orang, bu kenapa terlambat? Oh tadi macet, gak apa-apa. Jangan, sudah pelajaran ikuti aja. Jangan, orang nanti jadi fitnah tuh. Dia sebarin fitnah, nah, jadi masalah. Jadi setiap pertanyaan butuh jawaban. Kita pindah kasus yang lain. Perbuatan buruk yang dikerjakan dan perbuatan buruk yang tidak dikerjakan. Kalau ditanya jawab, misal ibu-ibu punya salah sama suami, ada sesuatu yang dia tidak senang kita lakukan. Kita akuin salah nih, kan itu. Misal ibu keluar rumah gak izin, terus dia marah, kita salah ya. Ibu mengatakan, iya saya salah, saya minta maaf. Cukup kah? Gak cukup. Jelasin kenapa ibu keluar tanpa izin tadi. Jelas, penjelasan ini membuat nanti dia bisa lebih lega menerimanya. Tadi saya buru-buru, ibu saya sakit. Jadi menjelaskan kenapa kita melakukan pelanggaran tadi, tapi saya salah, saya minta maaf ya. Cuma tetap dijelaskan alasannya, itu penting, gitu kan? Seperti kadang-kadang saya kalau pernah waktu di Hong Kong itu hari ada acara TKW semua. Kalau seorang pembantu rumah tangga memecahin sesuatu, jangan begitu pecahin buang di sampah seakan-akan tuannya nggak bakal tahu. Kalau dikawin satu waktu kan masalah. Bawa gelas itu. Ini maaf ya, saya salah. Tadi tangan saya licin kena pegang sabun. Selesai itu pada saat itu. Selesai karena orang tahu alasannya kan? Betul saya salah tapi saya alukan begini. Karena ini saya lakukan. Jadi menjelaskan alasan itu penting. Sama halnya perbuatan buruk saya tidak kerjakan. Misal, ibu-ibu ditelepon sama teman, ini perbuatan buruk yang tidak kita kerjakan ya. Misal ibu-ibu ditelepon sama teman-temannya, bu ayo, atau siapalah dipanggil namanya, kita ketemu di bar yuk malam ini. Oh enggak, saya ngantuk. Padahal bohong, dia enggak ngantuk. Gitu kan? Ini salah ini. Jadi jelaskan kenapa tidak kita lakukan. Oh setahu saya ikut pengajian itu enggak boleh loh, haram. Jadi saya enggak ikut ya. Pasti enggak bakal ditelepon lagi tuh. Tapi kalau kita berputar-putar, saya ngantuk nih, besok telepon lagi. Masa tiap hari kita ngantuk kan enggak mungkin. Jadi menjelaskan argumentasi kenapa tidak lakukan perbuatan buruk penting. Mengkat pintu terbuka keburukan itu untuk kita gitu loh. Sekali kita diundang acara maulid, kita tahu itu enggak boleh, enggak ada sunnah Nabi. Diundang, dudukan ibu yang undang. Makasih ya undangannya, jazakillahu khair. Tapi begini ya, saya mau sampaikan, saya dengar di pengajian katanya ini enggak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin saya tidak ikutin gara-gara itu ya. Insyaallah tahun depan enggak bakal diundang tuh. Ini enggak sengaja tutup pintu supaya tidak ada, kesannya enggak ada, gitu kan? Oh enggak, maaf ya, saya enggak bisa. Saya janjian sama suami. Bohong misalnya gitu kan. Tahun depan diundang lagi, mau alasan apa lagi? Kan gitu. Suami lagi yang larang kalau suaminya sudah meninggal. Jadi harusnya jelasin argumentasi kenapa. Ini juga ditarik ke pendidikan anak. Anak, loh iya, jawab apa adanya. Jawab apa adanya. Saya tidak pernah mengatakan tadi bohong ya. Jelaskan kenapa, apa adanya. Tadi ini kan misal kita tidak mau pergi, jadi memang bilang saya tidak bisa ke diskotik karena saya tahu itu haram. Temannya enggak bakal telepon lagi tuh. Oh, kamu sekarang so alim. Ya udah enggak apa-apa kamu bilang apa, tapi memang saya enggak ikut loh. Kalau kamu ajak saya ke pengajian, saya pergi. Jadi disampaikan begitu. Jadi dia sudah tahu, oh orang ini enggak bisa diajak lagi. Udah selesai masalah tuntas pada saat itu. Enggak jadi PR. Kalau ini enggak, terus besok malam diundang lagi sengaja matiin HP, rusak malam, terus-menerus sembunyi di masalah karena enggak jelasin argumentasi. Ingat, anak-anak juga, ini sebagai kata penutup saya ya, anak-anak juga kalau bertanya, jangan ditunda jawabannya. Setiap pertanyaan yang dilempar, dia butuh jawaban. Ibu gak jawab, maka dia akan cari dari sumber lain. Saya bilang sama istri saya, anak-anak dari kecil, apapun yang dia tanya, jawab, tapi sesuai dengan akal dia. Sampai anak saya pernah tanya ke istri saya, dia bilang, Umi apa itu seksual? Gara-gara dia baca, ada di cuplikan, apa namanya? Terlintas di cuplikan tulisan apa namanya buku ya, ada buku rupanya yang pada saat lagi ke toko buku dibaca sama dia, dia pengen tahu apa itu. Istri saya diam nggak jawab, dia tanya saya harus jawab apa, jawab nggak boleh enggak, jelasin itu hubungan antara suami istri pada saat mereka dewasa, cukup nggak apa-apa, yang penting ada jawaban. Kalau enggak dia akan cari tahu sendiri dan berbahaya kalau dia cari tahu sendiri. jelasin argumennya, gitu kan? Jadi seperti itulah. Nah, ini semua tambahan informasi berhubungan dengan masalah tadi. Intinya menutup pintu-pintu supaya tidak terjadi pembunuhan ini atau membunuh ini adalah dengan menjauhi orang-orang yang memang tidak ada manfaatnya buat kita, dan menjelaskan argumentasi kenapa kita lakukan, minta maaf kalau salah, memaafkan kalau benar. Allahu a'lam. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Saya pernah mendengar halal membunuh murtadin. Enggak, itu yang menghukum itu pemerintah. Pemerintah bukan individu. Kata Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang mengganti agamanya, pindah dari Islam ke agama lain, maka bunuhlah dia. Tapi di sini kata-kata bunuh adalah pemerintah setempat menghukum. Karena dia meninggalkan kebenaran kepada kebatilan. Itu kalau ada pemerintah Islam ya. Tapi bukan individu. Bukan individu. Ada lagi? Enggak, kalau anak zina tidak berlaku pada dia ini. Ini hanya berlaku pada anak yang sah. Pada anak yang sah. Kalau anak zina itu sebenarnya tidak ada penisbatan kepada orang tua. Walaupun dia yang kandung, walaupun si laki-laki pemilik sperma menikahi ibunya, ya si perempuan, tetap sama. Tidak ada penisbatan, tidak ada kewalihan dalam pernikahan. Dan tidak berlaku juga fadilah-fadilah tadi. Siapa ini? Ya. Ini dalam kasus begini. Misalnya terjadi kecelakaan. Dia sebelum menikah itu, karena menikah itu kan ada kecelakaan ini, karena sudah diusahain supaya dia mati ini anak. Ternyata ini anak hidup. Tapi begitu dia menikah, ini anak hidup meninggal gitu. Baik, dia punya anak lagi? Ah, dia punya anak. Enggak, kan sudah nikah dia. Kan dia sudah nikah. Berarti anak yang lahir setelahnya sudah anak sahnya. Oh, anak sahnya. Iya. Iya, jadi ini pendapat ulama mengatakan yang lebih kuat adalah dia menikah setelah melahirkan, kan gitu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan kalau dia menikah sementara dia hamil, ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan sah pernikahannya, tapi anak tidak dinisbatkan. Pernikahannya dianggap sah, ya. Jadi kalau ada anak lain yang datang, berarti sudah sah anak dia. Cuman anak yang ini enggak, dari hasil zina enggak. Iya, dan memang kadang-kadang kita kalau berpikir dengan perasaan, kita akan mengatakan kayak tadi misalnya kesian. Tapi kalau kita biarkan kasus ini, bukankah sekarang merambat kemana-mana? Anak-anak misalnya orang tuanya gak setuju, dia zina dulu, hamil dulu kan. Banyak kasus begitu, supaya orang tuanya nikahkan akhirnya. Dan dia tidak, karena ini dibiarkan jadi masalah. Lebih baik satu orang dihukum, disampaikan, dua orang, tiga orang, tapi 10.000 orang berhenti melakukannya, gitu kan. Itu konsekuensi perbuatan dia. Iya, tapi anak gak berdosa. Anak itu hanya tidak ada penisbatan kepada ayah. Tapi dia, iya, tapi dia mandiri, dia manusia bebas. Secara hukum syar'i seperti itu. Tapi dia manusia yang bebas, dia gak ada masalah. Dia gak ada masalah. Memang dia hidup sendiri, memang dia tetap punya hak seperti hamba Allah. Cuma variabel hukumnya begitu. Enggak. Siapa? Enggak, itu kalau dia berpegang pada pendapat pertama, yang tidak sahnya pernikahan pada saat wanita hamil itu ada pendapat. Itu memang lebih kuat pendapatnya, tapi ada pendapat yang saya kemarin tanyakan kepada beberapa syekh di Masjid Nabawi. Mereka mengatakan ada pendapat ulama, bahkan saya didatangkan beberapa dalil-dalilnya tentang masalah sahnya pernikahan wanita kalau lagi hamil, gitu kan. Tetapi anak itu tetap tidak boleh nisbat kepada pemilik sperma, si laki-laki. Ini jadi suaminya sah tapi tetap tidak dianggap gitu. Tidak dianggap sebagai ayahnya si anak. Ada lagi? Ya. Ustaz, ini pertanyaan Mengenai apa? Itu yang saya tahu, yang ambil keputusan dokter, jangan keluarganya. Kalau dokter mengatakan ini sudah tidak bisa, kalau saya sarankan tidak perlu diskusi sama keluarganya gitu. Karena memang dia lebih tahu, keluarga gak ngerti. Kalau keluarga pasti bawa perasaan gitu kan. Kadang-kadang memang ada orang sudah meninggal, cuma kelihatannya hidup karena alat gitu kan. Jadi dokter lebih tahu, udah dokter tinggal, kalau saran saya, dokter-dokter ini kalau sudah tahu memang ini orang sudah mafat, dia bilang sudah mati, sudah selesai, gak usah lagi diajak musyawarah. Iya, karena ini sudah panjang, nanti kalau keluarga nanti tuntut, nanti dokternya kesian kena masalah, nah, memang sudah mati orangnya. Itu lebih aman kalau menurut saya, Allah alam. Karena pasti dokter tahu, kalau memang dia masih bisa, ada harapan, pasti dokter akan mengatakan masih ada harapan kan. Ya, kalau enggak memang cuma denyut dipaksain itu gak ada gunanya. Iya. Jadi itu tidak masuk membunuh insyaallah gitu. Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah kalau begitu. Baik. Kita tutup sampai sini insyaallah. Kita anggap pertemuan kita yang sudah berjalan sampai dari tahun lalu juga alhamdulillah, dan tahun sebelumnya juga. Semoga Allah SWT berkahi tentunya, menjadikan ilmu yang bermanfaat dan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Serta juga selama Ramadan ini semoga seluruh amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sisa umur kita diisi dengan amal-amal saleh, dan kita berharap bisa dipertemukan di surga firdausnya tanpa hisab dengan izinnya tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kembali saya ingatkan, kalau ibu-ibu ada yang mau itu kegiatan-kegiatan sosial, silakan tinggal kontak ke nomor Excel saya akan sampaikan nanti. Ada kegiatan pembangunan masjid 3,5 juta per meter persegi, tinggal minta berapa meter. Ada renovasi masjid juga 3,5 juta per meter persegi. Kemudian ada renovasi kamar mandi 2,5 juta, WC dan kamar mandi. Ada renovasi cat anti lumut itu dengan 1 juta per meter persegi. Kemudian ada pembangunan WC dan kamar mandi masjid. Juga pengadaan AC dan dispenser. AC itu sekitar 6,5 juta 2 PK untuk satu masjid. Kalau ukurannya cukup 2 PK kita cukupin dengan satu, tapi 6,5 juta 1 PK 2 PK. Kemudian ada dispenser 2,5 juta satu masjid. Ya, ini yang paling sederhana. Kemudian ada program umumnya apa namanya dai, ada motor dai 16 juta rupiah. Ada apa namanya pengadaan rumah untuk dai, dan ini rencananya nanti akan ada komplek perumahan ya, tipe 36, dai-dai akan ditampung di sana khusus untuk dai-dai atau guru-guru madrasah. Itu memang sama 3,5 juta per meter persegi, tinggal dikali 36. Kemudian ada program sosial yang umumnya ibu sudah tahu seperti penggalian sumur 4,5 juta. Kemudian ada yang sekarang tebar kurma untuk buka puasa Ramadan, alokasi bunga bank untuk kegiatan sosial, kemudian alokasi zakat mal. Allahu alam. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan, sekarang tidak terlintas semuanya, tapi mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai program untuk menambah amal jariah kita. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.